فلا يجدان ما mayyarsila ayo mayyarsil bainahuma ruwahu tirmidzi wal hakim. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang terkadang, maka sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu farad ini, akan menahan dirinya dan akan tampak fitnah-fitnah sampai dua orang berselisih di dalam masalah faridah, kewajiban, yaitu ilmu faraid, sehingga tatkala mereka tidak mengetahui tentang ilmu faraid, maka tidak keduanya tidak bisa mendapatkan seseorang yang bisa merinci khilaf di antara dua orang tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ilmu faraid adalah ilmu agama, ilmu Islam, ilmu syariat. Dan sekarang muncul hukum-hukum yang ditegakkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti hukum negara yang berbeda dengan syariat. Maka ini yang menjadi perhatian bagi kita. Kita sebagai orang Islam jangan tertipu oleh hukum-hukum yang dibuat manusia. Kita seorang Islam harus mengetahui hakikat dan kebenaran hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengikuti arus, mengikuti mereka, orang-orang yang menselisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Waqad wa'aqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam waqad ahmala ahadal ilma wan nasi wan nusiya ahmala hadal ilmu wan nusiya. Dan sungguh telah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ilmu faraid ini banyak orang yang menterlantarkannya. Masa bodoh, tidak ada wirah, tidak ada semangat untuk belajar, sehingga apa? Sehingga dilalaikan. Bala wujuda li ta'limihi fil masajid illa nadiran, maka tidaklah didapatkan belajar tentang ilmu faraid ini di masjid-masjid kaum muslimin kecuali sangat jarang. Sangat jarang untuk mendapatkan. Cari juga di mana yang ada belajar ilmu faraid di seluruh Ngawi misalnya, masjid-masjid Ngawi. Dicek sekarang. Sangatlah jarang. Wala fi madarisil muslimin, dan juga sangat jarang di sekolah-sekolah kaum muslimin, ya. Apakah di SD diajarkan? SMP apakah diajarkan? SMA diajarkan? Di perguruan tinggi diajarkan? Sampai bertitel S3 tidak akan mendapatkan ilmu faraid kecuali di pondok-pondok Ahlus Sunnah, kecuali di pondok-pondok Ahlus Sunnah baru diajarkan. Illa fi ba'dil jihad at-ta'limiyah ala syaklin du'ibin la yafi bil gharbi wala yatmanu baqa'i hadzal ilm. kecuali hanya sebagian pembelajaran-pembelajaran tersebut itu saja sangat minim. Tidak cukup untuk apa? Untuk bisa menerangkan ilmu fa'ilah secara detail, secara permasalahan yang berkembang. Sehingga tidak apa? Tidak tuntas di dalam belajar ilmu. Mungkin mereka kalau belajar ilmu fa'ilah hanya sebatas yang ada di Al-Quran saja. Oh, Al-Quran begini-begini, bunyinya ini. Nah, dalam soal Al-Baqarah, sedangkan tak kala ada permasalahan-permasalahan, mereka tidak bisa menerapkan. Wajibu alal muslimin ayahubu li ahya'i hadal ilma wal kufadha alaihi fil masajid wal madaris wal jami'at. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Cepat-cepat menghidupkan ilmu ini sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana mencabut ilmu faraid dengan dimatikan orang-orang alim? Kalau sudah orang-orang alim tidak ada, siapa yang mau mengajarkan faraid? Semuanya bodoh semua. Orang bodoh tidak bisa mengajari. Sehingga wajib bagi kaum muslim untuk cepat-cepat belajar menghidupkan ilmu ini, menjaga ilmu ini di masjid-masjid kaum muslimin, di madrasah-madrasah kaum muslimin, dan jami'at, kampus-kampus. Fa'innahum bi'alhari ilaihi wa sayas'aluna anhu. Karena sesungguhnya mereka kaum muslimin sebenarnya sangat butuh dengan ilmu faraid, dan tentunya nanti akan ditanya tatkala dia nanti membagi harta warisan, membagi atau mendapatkan, tentunya apa? Tentunya dengan hukum ilmu faraid, ya, tidak lepas. Sehingga tatkala tidak orang tidak mengenal faraid, maka mau membagi pakai apa? Ngawur-ngawuran. Nanti tentunya akan bertanggung jawab di sisi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dan bersabda beliau, al ilmu salasah ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun qaimatun wa fariidatun adilatun. Ilmu itu ada tiga yang wajib. Selain yang tiga ini adalah keutamaan. Satu, ilmu yang wajib adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang terdapat hukum-hukum. Yang kedua, ilmu sunnah yang sahih, yang jelas. Yang ketiga, faridah, yaitu faraid ilmu, membagi harta waris dengan di atas keadilan. Ini dari hadis Abdullah bin Abi Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahullah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ta'lamul fara'id fa innaha min dinikum. Sahabat Umar bin Khattab khalifah yang kedua negaraan berkata, belajarlah kalian ilmu fara'id. Maka sebenarnya ilmu fara'id itu termasuk dari agama kalian. Akhraja Ad-Darimi dan juga Ibn Abi Syaibah. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, man qara al-Qur'ana wa yata'allama al-fara'id. Telah berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka hendaklah dia belajar tentang fara'id, ilmu pembagian harta waris. Ada jawab dari rahimahullah. Bagaimana qalihi sallallahu alaihi wasallam minal fara'id, ay anil fara'id, innaha nisful ilm. Dan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu fara'id, yaitu sabda beliau innaha nisful ilm, bahwasanya ilmu fara'id adalah setengah dari ilmu. Artinya li'anna lil'insani halatain, halatun hayatun wa halatun mautun. Karena manusia ini ada dua keadaan, keadaan hidup dan keadaan maut, keadaan mati. Wabil fara'id mu'allimul ahkamil muta'alliqati bil maut. Sedangkan fara'id ini ilmu yang sangat agung yang berkenaan dengan hukum-hukum orang yang telah mati. Jadi ilmu syariat kebanyakan sebagiannya tatkala masih hidup. Sedangkan ilmu fara'id ilmu setelah kematian seseorang, sehingga harus ada yang bisa mengetahui tentang ilmu tersebut. Misalnya ada seseorang ya, orang tuanya mempunyai harta, mempunyai anak-anak, punya saudara, punya bapak ibu, kemudian belum sempat menghibahkan atau memberikan kepada anak-anaknya, tertimpa kecelakaan, siapa yang mau bisa membagi hartanya dengan syar'i? Ada yang aneh, tidak asal-asalan. Bainama yata'allaku bakil ilmi bi ahkamil hayat, maka yang tersisa ini berkenaan dengan ilmu yang berkenaan hukum-hukum orang yang masih hidup. Sehingga ilmu fara'id ini ilmunya berkenaan orang yang telah mati, sedangkan ilmu yang setengahnya untuk orang yang hidup. Wakila syarat nisful ilmi, dan dikatakan dengan dinamakan jadi setengah ilmu, li'annaha yahtaju ilaihan nasu kulluhum, karena ilmu diperlukan seluruh manusia. Manusia semuanya membutuhkan, karena manusia hidup dan mati. Wakilah bimaknahu khairu dhalik atau khairu dhalik, dan ada yang menyatakan maknanya selain itu. Wal muhim anna fi dhalika tawjihan ihtimami bihadal ilm, maka yang penting bahwasanya ini sebagai bentuk arahan untuk berihtimam perhatian terhadap ilmu ini, yaitu ilmu faraid. Wa yusamma hadzal ilmu bil faraid jam'un faridah, dan ditekankan dinamakan ilmu ini dengan faraid, ini jamaknya faridah. Ma'khudun minal fardhi, yang diambil dari fardh yaitu kewajiban, bahwa at-taqdir atau penentuan. Li'anna ansibah al-warasah muqaddarah, karena pembagian-pembagian harta yang diberikan oleh ahli waris ini tentunya dengan muqaddarah, dengan ketentuan-ketentuan. Wal faridah, maka al faridah nasibun muqaddarun syar'an lil mustahiqi, sehingga faridah atau penentuan ini adalah pembagian-pembagian yang telah ditentukan syar'i, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa ilmul faraid huwa al ilmu fi kismatil mawaris min haitsu fiqhi ahkamiha wa ma'rifatil hisabil mawsili ila kismatiha. Maka ilmu faraid yaitu ilmu yang mengandung atau yang mempelajari tentang pembagian harta warisan dari sisi fikih, pemahaman hukum-hukumnya, dan mengenal tentang hitungan-hitungan yang akan diberikan kepada orang yang menerimanya dengan pembagian tersebut. Wa yata'alaqu bi tirkatil mayyit khamsatu huquqin wa yabda'u bi ma'unati tajhizihi min samani kafnin aw mu'anati taghsilihi aw ujurati khafri qabrihi. Maka yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit itu ada lima hak. Hak yang pertama yaitu apa? Dikeluarkan biaya tentang pengurusan jenazah. Di antaranya apa? Tentunya diambil dari harta si mayit tersebut biaya untuk membeli kain kafan, atau biaya untuk memandikan, atau biaya untuk mengupah orang yang menggali kuburan. Semuanya biaya-biaya semuanya diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kalau misalnya meninggalnya di rumah sakit kemudian dimandikan oleh rumah sakit, berarti biayanya yang diambilkan dari harta peninggalan si mayit. Summa tuqda minha duyunuhu, kemudian setelah diambil biaya-biaya tentang penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, kemudian yang kedua diambil lagi harta peninggalan tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini kewajiban yang kedua. Sawa'un kana lillahi kazakawat wal kafarat wal nudur wal had al wajib al kanat bil adamiyin, baik itu harta yang berkenaan, baik itu hutang yang berkenaan dengan Allah SWT seperti zakat, misalnya orang apa, zakawat, zakat. Contohnya apa? Orang yang meninggal sudah jatuh tempo ya, jatuh tempo terkena nisab zakat misalnya. Hartanya kemudian belum sampai diambil zakatnya, kemudian meninggal, maka diambil zakatnya. Atau seorang mayat tersebut punya kafarat, misalnya orang mayat tersebut dia pernah bersumpah ya, kemudian mencabut sumpahnya, nah, berarti apa? Harus membayar kafarat, kafarat yamin. Memberikan berapa? Makan orang miskin berapa? 10 atau berapa? Lupa. 10 ya. Berikan 10 orang miskin, maka diambil dari harta peninggalan semuanya. Atau nadar, si mayat mempunyai nadar-nadar, maka harus dibayarkan. Pernah bernadar misalnya, "Rey, kamu kalau apa bisa tak kasih ini misalnya, nadar misalnya, maka harus diberikan." Atau nadar apa misalnya, bernadar ingin memberikan makan orang sebanyak berapa orang misalnya, diberikan. Apa haji yang wajib? Haji yang wajib misalnya seorang mayit dulu telah apa? Nah, berniat ya, sudah mengumpul harta ya kan? Sudah mengumpul harta, berniat untuk haji, ternyata enggak kesampaian dan mampu orangnya ya kan? Orangnya mampu, maka yang seperti ini dihajikan oleh walinya atau oleh keluarganya yang sudah berhaji. Maka harta ini juga diambil dari harta si mayat tersebut. Atau hutang-hutang yang berkenaan dengan Bani Adam, hutang dengan orang lain, maka ini juga dilunasi dengan harta peninggalan si mayit. Samatukhradil wasaya. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga yaitu dikeluarkan wasiatnya kalau dia berwasiat. Ketiga, dikeluarkan wasiatnya kalau berwasiat bisa din antakuna fi hududis sulus fa akal, dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya, dulu pernah berwasiat, maka diambil hartanya untuk apa, diwujudkan wasiat tersebut dari harta peninggalan si mayit. Semua yukasamul baki ba'da dzalika bainal warasah. Kemudian setelah semuanya dibayarkan, apakah biaya pengurusan jenazah ataukah hutang-hutang ataukah wasiat-wasiat ataukah kewajiban yang lain, maka yang terakhir, yang sisanya, yaitu dibagi, diberikan kepada ahli warisnya. Hasbama syara'allahu azza wa jalla, sebatas apa yang Allah SWT syariatkan. Yaqaddamu ashabul furud, maka yang pertama kali diberikan dari harta warisan tersebut di antara ahli waris adalah ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan harta warisan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti anak, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Suami, istri, bapak, ibu, ini ashabul furud. Nanti ada rinciannya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fa in baghiya syai'un wa huwa lil asabah alama sayati bayanhu. Kemudian kalau setelah diberikan ashabul furud, maka sisanya diberikan kepada ashabah, sisanya diberikan kepada orang-orang yang apa, mendapatkan jatah harta warisan sisanya. Sisanya ini biasanya orang laki-laki yang menghabiskan seperti bapaknya si mayit. Atau anak laki-laki. Anak laki-laki ini menghabiskan harta habis dengan adanya anak laki-laki. Kala syekh hafidhullah ta'ala, wala yajuzu taghyirul mawaris an wad'iha syar'i, dan tidak boleh merubah-rubah ketentuan pembagian harta waris secara syar'i dari tempatnya. Tidak boleh dirubah-rubah. Waqad kafara billahi, atau wakal wadhalika kufrun billah azza wa jalla, karena orang-orang yang merubah-rubah hukum Allah SWT tentang hukum warisan, maka ini telah terjatuh ke dalam kekufuran, kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala, Allah SWT firman di dalam surat An-Nisa ayat 13-14, zatilka hududullahi wa man yut'illah wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina biha wa dhalika wal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, syariat Allah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Inilah kemenangan yang sangat besar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sebenarnya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menerjang melampaui batas hukum-hukum Allah SWT, ketetapan-ketetapan Allah SWT, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Di dalamnya ada adab yang menghinakan. Kalian bilang. Gimana ya, sudah kebacut jadi hakim? Mau agar dengan sendiri ya berpikir. Karena kehidupannya hanya satu kali. Sekali salah melangkah berbahaya. Tak menjadi sarjana hukum, hakim. Silakan jangan pikir sendiri. Hidupannya satu kali. Hidupannya satu kali. Selama manusia masih hidup, maka bisa dirubah. Tentunya dengan resiko-resiko yang demikian dan demikian. Karena keimanan tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT kecuali diuji. Diuji. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah fi tafsirih. Telah berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam tafsirnya, wa isyarah biqalihi, yaitu mengisyaratkan dengan firman Allah SWT, tilka, tilka hududullah, ila ahkamil mutaqaddimati, ay bil mawaris. Tilka hududullah di sini adalah menunjukkan apa? Tentang batas-batas pembagian harta warisan dari Allah SWT. Wasamaha hududan, dan Allah SWT menamakan dengan hududan, batas-batas Allah SWT. Liqauniha la tajuzu mujawazatuha wa la yahilu ta'addiha, yaitu tidak boleh seseorang untuk melanggarnya, melampaui batasnya, dan tidak boleh melanggar, melampaui batas. Wa may yuti'la wa rasulahu fi kismatil mawaris wa ghairiha min al ahkam syar'iyyah. Maka Imam Asy-Syaukani mengomentari, menafsirkan wa may yuti'la wa rasulahu. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, itu apa? Mentaati tentang pembagian harta waris atau yang selainnya dari hukum-hukum syariat. Kama yufiduhu umumul lafzi, sebagaimana yang menjadikan faedah keumuman lafaz. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir-alir sungai-sungai. Memang berat orang mau masuk surga harus berkorban. Berat berkorban. Ini dunianya atau akhiratnya. ila angkolam, sampai sebagaimana tafsirnya Imam Ash-Shaukani, wa araja ibni Majah an Anas qala, hadis dikeluarkannya Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, qala Rajaan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a mirasa warisihi qata'a Allahu mirasahu minal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegat, menghalang-halangi warisannya, orang yang berhak mendapatkan warisan dari ahli waris, maka Allah SWT akan mencegat, akan mencegah, akan menghalang-halangi dirinya dari masuk surga di hari kiamat. Intaha. Selesai Imam Ash-Shaukani menafsirkan ayat tersebut. Yaitu di dalam Fathul Qadir. Faman tasarrafa fil mawaris wa adala biha an majraha asy-syar'i wa fawarasa ghayra warisin al kharrama waris min kulli haqqihi aw ba'dihi aw sawa bainar rajul wal mar'ah fil miras kama fi ba'dil angdimatil al qanuniyatil kufriyati mukhalifan bidzalika hukmillahi fi ja'lihi lidzakari mishadil umsain. Maka barang siapa yang merubah ketentuan pembagian warisan dan menyimpangkan hukum tersebut dari syar'inya, sehingga dia memberikan warisan harta waris kepada orang yang tidak berhak menerima harta waris, atau dia mengharamkan harta tersebut kepada ahli waris, mencegah haknya atau sebagiannya dikurangi, atau menyamakan pembagian antara laki-laki dan perempuan di dalam mendapatkan harta waris sebagaimana di sebagian aturan undang-undang dari orang-orang kafir dalam rangka menselisih hukum Allah SWT, yaitu menjadikannya laki-laki sama dengan perempuan, atau di dalam hukum Allah SWT yang menselisih bahwasanya laki-laki ini adalah dua bagian, mendapat dua bagian perempuan, bahwa kafir mukhalidun finnar, maka dia telah kafir kekal di neraka, wa yaudzubillah illa ayyatuba ilallahi qabla mautih, kecuali dia bertobat kepada Allah sebelum matinya. Karena laki-laki mendapatkan dua kali perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama gimana? kasaran bagaimana zakat itu orang. Orang yang apa? Kalau memang diperangi ya pemerintah yang merangi. Iya. Nah, kalau ternyata yang buat pemerintah gimana? Siapa yang merangi buat pemerintah? Kamu sendiri kita sekarang. Ya kan sudah mengatur itu ya orang yang paling berilmu. Yang mengatai tentang yang memperoleh walaupun terpuja, walaupun bisa menjadi pandai jalan itu.